Setelah kita akan membuka kitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita akan membaca 52 sampai 51 sampai 58. Jika saudara sudah menemukan Yohanes pasal 6, 51 sampai 58 akan menjadi pokok pikiran kita di kesempatan pagi yang indah ini. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58 baca bergantian. 51 saya, 52 saudara hingga 58 dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Saudaraku yang kekasih, peristiwa ini dibuat oleh Yohanes dalam susunan menarik di pasal yang ke-6. Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu dia kemudian bagaimana berbicara tentang roti hidup. Saudaraku, pada waktu dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan, keesokan harinya orang kembali berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus. Menarik kalau orang selalu banyak datang kepada kita, tetapi heran Yesus justru mengkritik mereka. Kalian datang hanya untuk roti dan bukan firman hidup itu. Kalian datang untuk roti dan bukan untuk aku. Saudaraku, ini menjadi semacam satu perenungan yang sangat menarik. Jikalau kita datang kepada Tuhan, jikalau kita datang ke gereja untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita dalam kehidupan kita, betapa sangat menakutkannya. Datanglah ke dalam gereja, datanglah kepada Tuhan, karena dia sudah menebus dosa-dosamu. Patutlah engkau bersyukur kepadanya. Jangan ajari dia bagaimana memeliharamu, karena dia tahu bagaimana menyelamatkanmu. Kalau Tuhan perlu belajar bagaimana cara memelihara kita, dan berhitung memelihara kita, saya akan menjadi amat sangat heran bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan kita, memberikan nyawanya. Sehingga 5 roti, 2 ikan, menjadi satu peristiwa yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, tetapi bagaimana orang banyak tidak selalu mengerti segala sesuatu yang Tuhan mau. Nah, jadi saudara, ini menjadi pemikiran-pemikiran kita yang serius di dalam pertumbuhan pergumulan keimanan kita. Bagaimana mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena itu dia berkata, akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jelas orang-orang Yahudi bertengkar satu dengan yang lainnya. Terlalu banyak kalimat-kalimat Yesus yang sangat provokatif, yang menimbulkan satu kontroversi yang sangat besar. Ketika dia mengatakan dia adalah roti yang turun dari surga, siapa kamu? Karena pada ayat sebelumnya 42, mereka sudah berdebat dan berkata, bukankah dia ini anak Yusuf yang ibu bapaknya kita tahu? Emang dia siapa? Oleh karena itu ketika dia mengatakan dia turun dari surga, semua berdebat. Ada yang mulai tertarik dengan apa yang Yesus ajarkan, tapi tidak sedikit yang mengalami kebingungan. Bagaimana mungkin dia yang bernama Yesus, anaknya Yusuf, anaknya Maria, yang kita kenal baik adalah juru selamat itu, Yesus itu, turun dari surga. Jadi protes keras mereka menjadi menarik, perdebatan antara mereka sangat masuk akal, saudaraku. Karena itu kisruhlah di antara orang-orang Yahudi. Dan Yesus berkata kepada mereka semuanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Suruh saudara, memakan daging anak manusia, meminum darahnya, di abad permulaan, seringkali dipakai menjadi fitnah terhadap kekristenan sebagai kanibalisme. Jadi pada waktu Roma memerintah, ya, Kaisar Domitian begitu kejamnya, maka ada secara sistematik penggerbakan dan penghabisan terhadap kekristenan. Maka berbagai ayat disalahgunakan, lalu disalahmengertikan, lalu disebutlah orang-orang Kristen ini kanibalisme. Sehingga dengan alasan itu, orang-orang Kristen bisa ditangkap dan dihukum. Ironis, tapi itu terjadi. Yang lain lagi memakai itu dengan alasan mereka ini kanibalisme, sehingga jangan beribadah bersama-sama dengan orang-orang Kristen, karena itu berbahaya. Jadi saudaraku yang kekasih, perlawanan-perlawanan yang cukup mengerikan terhadap kebenaran dengan menjungkirbalikkan kebenaran sudah menjadikan warna di dalam sepanjang zaman. Karena itu saudara tidak usah kaget kalau perlawanan terhadap kekristenan berlangsung dan akan terus berlangsung sampai zaman ini selesai. Nah saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan makan dagingku, minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bagi orang Saduki ini pasti sebuah kebodohan yang mengerikan. Karena orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan. Bagi orang Farisi percaya kebangkitan. Tetapi ini juga sebuah penghinaan. Karena Yesus menyebut dirinya turun dari surga dan akan membawa mereka ke sana. Jadi Saduki dan Farisi yang seringkali bertolak belakang, yang seringkali berkelahi karena pemahaman doktrin yang berbeda, selalu bisa bersatu untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara kalau kita melihat ya di dalam bagian-bagian seperti begitu, kita mengalami kebingungan. Ini orang kok bisa jadi begini ya? Tetapi itulah sebuah pertandingan zaman. Semua orang berkelahi, tetapi begitu Yesus datang, semua berdamai untuk melawan Yesus. Mau ikut Tuhan, orang yang bermusuhan bisa bersatu padu untuk menghabisi saudara yang ikut Tuhan. Jadi musuh orang yang ikut Tuhan adalah semua orang. Kan ngeri ya. Kalau gini ngapain ikut Tuhan? Ini menjadi kompetisi saudara. Ya, kalau saya bilang musuh tidak berarti mereka datang menembak kita. Beradu pikiran, tidak sejalan ide, terlalu banyak hal. Kita ke kiri, mereka bilang ke kanan. Kita ke kanan, mereka bilang ke kiri. Tetapi selalu muncul. Sepertinya kita terisolasi sendiri dan tidak banyak jumlahnya. Nah ini menjadi pergumulan-pergumulan serius kita. Bagaimana kita harus menumbuh kembangkan kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan kita. Bagaimana kita mau mengerti apa yang Yesus katakan. Sehingga dia mengatakan dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Apa yang mau dikatakannya? Nuansa kanibalismenya tinggi sekali bukan? Ini kan kanibal, mengerikan sekali. Ini ajaran sesat. Orang Yahudi tidak mengerti itu. Karena mereka tidak pernah membaca itu. Tetapi orang Yahudi sebetulnya mengerti Mesias Juru Selamat akan datang menyelamatkan mereka. Dan hanya mungkin satu, kematian untuk menghidupkan. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Paulus memberikan lukisan yang sangat indah di Korintus ketika dia berkata, sama seperti satu biji gandum harus mati supaya mempunyai hidup. Kalau biji gandum itu tidak mati dan membelah dirinya, tidak akan benih yang hidup dari sana. Begitulah Kristus. Maka waktu dia mengatakan ini, makan dan minuman menjadi sebuah analogi yang sangat menarik sekali, saudara. Kalau saudara makan roti, saudara minum anggur atau makan roti, minum susu atau apapun itu, maka itu akan menjadikan kekuatan pada saudara, energi, bukan? Saudara menjadi sehat, saudara menjadi kuat, bisa lakukan apapun. Saudara tidak makan dan tidak minum itu, saudara tidak akan kuat, saudara tidak akan sehat. Saudara kuat, sehat, saudara hidup dan berlanjut dalam kehidupan. Sehingga ada energi yang engkau dapatkan dari roti dan minuman itu. Begitulah sebetulnya perjamuan kudus. Ada energi yang kita dapatkan dari Roh Kudus itu. Tetapi energi di sini berbeda bumi langit dengan yang dipahami orang sebagai tenaga dalam. Ya, ada kekristenan mengajarkan kita ikut Tuhan mengalir energi. Nah pengertian ini sengaja saya pakai untuk mengingatkan energi yang dimaksud bukan energi yang mengalir dari tubuh kita. Pengertian energi mengalir dari tubuh adalah saya bisa alirkan energi itu kemanapun saya mau. Tetapi energi dari Kristus adalah kapan dia mau, bukan kau mau. Kau mau pun tidak bisa kalau Tuhan tidak kasih. Tetapi kalau energi saya bisa pegang orang sakit dan orang sakit itu mengalami kehangatan kemudian sembuh. Tapi kalau dari Kristus saya boleh berdoa jungkir balik, belum tentu sembuh. Tapi saya berdoa satu kali orang itu sembuh. Karena bukan tentang saya. Energi adalah kuasa Allah yang Allah berikan di dalam kerelaan kehendaknya. tidak menempel pada saya dan bukan menjadi hak milik saya. Tapi dia memakai saya menjadi alatnya. Energi dalam pengertian manusia adalah hak milik saya menempel pada saya. Saya bisa pakai kapan saya mau. Nah itu dukun. Maka pendeta sama dukun sekarang beda-beda tipis. Menjadi mengerikan. Nah praktek seperti ini kita perlu hati-hati sekali. Nah karena itu pada waktu Yesus mengatakan, akulah makanan, minuman, dagingku, dan darahku. Mari kita mengerti dalam pengertian yang luas tadi. Bagaimana kita memahami utuh apa sebetulnya yang Tuhan Yesus mau. Apa pesan yang mau disampaikannya. Kalau memang tubuhnya adalah tubuh yang menjadi makanan. Kalau memang darahnya adalah darah yang menjadi minuman. Dan memberikan kita kekuatan, keselamatan. Ini menjadi menarik. Nah oleh karena itu saudara, bagaimana kemudian dia berkata, Bapakku yang mengutus aku, ya, pada waktu 57, sama seperti Bapa mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian, kamu kalau memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, ini menjadi menarik. Bapa mengutus Yesus. Yesus hidup oleh Bapa. Maka Yesus dimakan oleh orang-orang. Orang-orang hidup oleh Yesus. Pasti dia tidak sedang bicara makan-memakan kanibalisme. Karena comparisinya adalah Allah mengutus aku. Maka waktu dia memakan artinya adalah menyatu. Seperti kita memakan roti, meminum susu, menyatu dengan tubuh kita. Maka waktu dia menyatu tubuh kita menjadi sebuah energi, bukan? Tenaga untuk kita bekerja. Tergantung kalori yang bisa diberikannya. Maka begitu juga pada waktu kita percaya kepada Kristus. Memakan tubuhnya, meminum darahnya, maka dia menyatu dengan kita. Sama seperti Bapa yang kudus mengutus anak. Begitulah dia menyatu dengan kita. Dan kita diutusnya. Jikalau engkau di dalam aku di dalam engkau. Maka engkau akan menjadi alatku yang tangguh. Di situ engkau akan hidup. Jadi saudara, apa yang dimaksud dengan makan, minum, menjatuh. Itulah namanya persekutuan yang presisi. Kalau saudara makan roti, minum susu. Sampai mati pun kamu tidak bisa keluarkan roti dan susu itu. Karena dia sudah menyatu dengan seluruh diri kita. Sudah tidak bisa diurai lagi. Ya, dia sudah berubah menjadi energi. Mengalir kemana-mana, memberi supply kemana-mana. Ya, sehingga kemudian kita bisa melakukan apa yang kita lakukan. Begitulah Tuhan. Ketika dia datang di dalam hidup kita, menyatu dengan kita, dia menjadi persekutuan yang ketat, yang menjaga kita. Di situ membuat kita terjaga selalu dan terpelihara dalam hidup kita, tidak terpisahkan. Nah, karena itu, seharusnya lah persekutuan dengan Kristus itu menjadi aktual di dalam hidup kita dan tidak bisa terbantah. Dia menjadi tampak nyata, terukur dan luar biasa. Persekutuan yang kuat tidak akan menggoncangkan saudara. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita tidak goncang, bagaimana kita tidak goyang karena persekutuan kuat kita dengan Kristus. Ini menjadi pergumulan. Ya, ini menjadi proses yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Detik demi detik, sampai kapan? Sampai kita mati. Ingat, sampai kita mati tidak ada perkelahian yang berhenti. Tidak ada pendeta begitu jadi pendeta. Wah, dia sudah lulus. Wah, sudah jadi pendeta. Wah, dia hebat. Dia sudah mencapai cita-citanya. Salah. Cita-cita secara profesi untuk jadi pendeta mungkin tercapai. Tapi jadi pendeta dalam arti yang hakiki sampai ujung matinya. Karena itu pendeta bukan kebal godaan. Pendeta tidak kebal terhadap kesulitan dan pergumulan kehidupan. Pendeta tidak kebal. Karena itu dia harus bertanding. Bergantung kepada Tuhan, mengabaikan segala sesuatu. Dan dia tidak boleh bergantung pada segala sesuatu dan mengabaikan Tuhannya. Saudara-saudara, ini memang menjadi pertandingan sengit kita. Menjadi tidak mudah. Karena dalam hidup ini banyak sekali yang benturan-benturan konfrontatif. Ya, puar. Ini kita mesti bagaimana ini? Kita hidup sebagai orang benar di dunia yang tidak benar. Bagaimana enggak benturan? Kita disuruh suci di tengah dunia berdosa. Bagaimana bisa? Kita disuruh menjadi terang di tengah dunia gelap. Bagaimana perkelahiannya? Karena itulah keterikatan yang terus-menerus persekutuan yang ketat dengan Kristus perlu terjadi dalam hidup kita. Saya mengambil dua contoh yang sangat menarik. Satu Kristus sendiri. Ketika di Taman Getsemani dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu dariku. Dia mempunyai keinginan di dalam kemanusiaannya. Dia mempunyai keinginan dan pertimbangan apa yang harus diambilnya. Tetapi menarik ketika dia menyerahkan seluruh keputusan kepada Bapaknya. Lalu keinginannya diberikan, lalu dikatakannya, namun bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Maka dia menaklukkan dirinya, disitulah kuatnya persekutuan. Kehendak Tuhan jadi, sehingga persatuan itu tidak hilang. Karena Tuhan datang menyatu dengan dia, maka kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup dia. Begitulah kita dengan Yesus ketika kita bergumul. Dan itu dialami oleh Paulus. Ketika dia diberi duri, Paulus berkata, "Ya Tuhan, ambillah duri ini. Lepaskan aku dari duri ini." 3 kali Paulus memohon. 3 kali pula Tuhan berkata, "Tidak Paulus, cukup kasih karunia aku bagimu, kasih karunia salib." Mohon lagi, "Tidak Paulus, cukup kasih karunia aku bagimu." Mohon lagi, "Tidak Paulus, cukup kasih karunia aku bagimu." Lalu Paulus bilang apa? "Ya Tuhan, kalau itu maumu, sekarang tahulah aku, di kelemahanku nyatalah kekuatanmu." Saudara, apakah kita ingin Tuhan tampak kuat, tetapi kita menjadi kelihatan lemah? Saya pikir itu bukan cita-cita kita, bukan? Kita mau Tuhan tampak kuat dengan kita jadi kuat. Tapi pola hidup bukan lagi kita dijadikan Simpson yang bisa mencabik-cabik Filistin atau singa. Pola hidup menjadi berbeda sekali. Semangat seperti yang digambarkan Paulus adalah kebencian yang tidak menyenangkan. Saya kira tidak ada orang bercita-cita pengen seperti itu, bukan? Oleh karena itu, saudara, apa yang dialaminya menjadi tingkatan-tingkatan iman yang terus muncul, makin kuat. Kita mesti belajar setahap. Kalau engkau tidak mau sedikit capek bantu di gereja, mana mungkin kamu mau keluar uang? Kalau kamu tidak pernah mau keluar untuk uang untuk gereja, mana mungkin kamu mau mati untuk gereja? Oh, uang mau aja kamu gak mau, apalagi mati. Bagaimana uang mau keluar? Orang angkat kursi aja kamu gak mau, omong kosong itu. Jadi jangan bilang kau cinta Tuhan ketika kau tidak berbuat. Ada tahapan-tahapan, bukan? Tapi ketika tahapan-tahapan ini kita lewati, Tuhan tetap minta hidup kita harus menyatu dengan dia. Sehingga kita bukan kita, tapi kita adalah dia. Dia di dalam kita menyatu begitu kuatnya. Sebagai pendeta, saya terus bergumul dalam hidup. Pertandingan-pertandingan yang tidak mudah. Bagi saya berkhotbah, seringkali saya katakan itu soal sederhana. Ratusan khotbah di sini, minimum 500 ada di otak saya ini. Tema yang berbeda-beda. Mau lari dari mana ke mana tidak sulit bagi saya. Tetapi yang sulit melakukan yang saya khotbahkan itu. Itu pergumulannya. Itu persoalannya. Banyak yang saya tahu, sedikit sekali yang saya lakukan dari apa yang saya tahu. Sehingga itu jadi beban. Yang membuat saya mesti terus berdoa, "Tuhan tolong aku." Tak mudah. Saudara-saudara yang kekasih, disitulah terus berpikir. Maka itu menjadi perenungan mendalam. Supaya kita semakin menyatu. Menyatu dengan Kristus Tuhan kita dalam persekutuan yang utuh itu. Ini menjadi perkelahian yang sengit, saudara. Dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita bertumbuh. Semua mulai dari tahap-tahap yang sangat sederhana. Saya selalu suka dan saya kutip itu ya. Bagaimana engkau bisa mengatakan engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Saudaramu yang kelihatan saja tidak. Maka mulai belajarlah dari tempat yang paling dekat. Di dalam keluargamu ada ayahmu, ada ibumu, ada saudaramu. Rukunlah. Di dalam keluargamu mungkin kau suami, mungkin kau istri, anak-anakmu. Damailah. Lalu di dalam kerjamu yang kau ada teman, seiman dan tidak seiman. Tunjukkanlah betapa kelas kita beda. Sehingga mereka hanya bisa belajar beriman. Kita menjadi role model. Dimanapun. Apapun yang kita ada belajar bagaimana kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Karena pada akhirnya bukan apa yang kita mau menjadi penting. Apa yang Tuhan mau jadi penting. Dan kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan pikir engkau kehilangan semuanya. No, Tuhan terlalu amat sangat tahu apa yang kau butuh. Dia tidak mungkin lalai memelihara kita. Itu sebab dia katakan, burung pipit yang murah itu kupelihara. Burung gagak yang najis itu hidup. Aku yang berbelas kasihan. Bunga bakung. Tumbuh sebagai bunga liar, tetapi indahnya melebihi pakaian Salomo. Karena kalau saya pikir ya, Yesus ngomong itu sangat amat konkret, sederhana, mudah untuk dimengerti. Tetapi memang kemudian menjadi amat sangat sulit untuk diterapkan dalam hidup ini. Karena itu kita bergumul. Kalau saya bilang amat sangat sulit itu fakta, tapi bukan berarti tidak bisa, bukan? Bisa. Jatuh bangun. Inilah pergumulan semakin dekat. Ada satu orang kenal satu orang yang saya kenal. Orang ini di kantor terkenal ya. Kalau sama orang-orang di kantor, ya, mau sama manajer, sama direktur, waduh, ada ngomong ampun. Ya, kebun binatang terus. Dan dia pernah ngomong sama saya, "Man, gua nih kalau di kantor, heran sampai sekarang mulut gua nih nggak bisa berhenti." Lucunya dia yang ngomong sama saya, sampai saya bilang, "Hey, mulut mana bisa berhenti? Enggak, maksud gua maki-maki, gua kebun binatang terus nih." Yeah. Tapi saya ngomong sama dia, "Lu kalau satu hari bisa maki orang berapa sih? Berapa aja yang ketemu? Oke, sekarang waktu kamu sadar gini, pernah nggak kamu bisa satu kali menahan sehingga tidak semua?" "Ya pernah sih." "Lalu berapa kali?" "Sering." Artinya susra, sebetulnya ada kemajuan pada dia. Dia memang pemarah yang memarah-marah, kalau memaki orang lepas kalimat yang nggak enak, tetapi semua sudah berkurang. Ya, terus terjadi gradasi. Saya kalau ngomong sama istrinya, "Wah, dia memang begitu tuh Pak, tapi udah banyak berubah loh Pak." Ya, saya juga kenal dia dan saya lihat dia banyak berubah. Ya, sehingga saya bilang, "Ayo terus berkelahi." Itu hidup kita, itu perkelahian kita. Nggak ada bim salah bim, semua orang menjadi seperti yang kamu mau. Tetapi bagaimana kita berproses berkelahi, makin menyatu, makin menyatu, makin menyatu, makin menyatu dengan Kristus Tuhan itu. Seperti orang makan dan minum yang baik, yang penuh vitamin, makin sehat, makin sehat, makin sehat. Begitulah kita. Sehingga analogi ini menarik dalam kualitas yang berbeda. Ya, bagaimana dia mengajarkan kita. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya, "Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Yesus menunjuk dengan segera peristiwa orang Israel pergi dari Mesir menuju Kanaan. Mereka makan apa? Mana? Siapa yang memberi mana? Tuhan. Kapan? Sepanjang 40 tahun. Mereka tidak pernah kekurangan. Jadi mana dari Tuhan? Yes. Diberikan? Yes. Mati enggak mereka makan itu? Mati. Musa pun mati. Semua mati. Kalau makan mana itu mati, makan roti apa yang tidak mati? Yesus bilang, "Akulah roti hidup. Kau makan, kau tidak akan mati." Persekutuan yang teguh, yang menyatu itu. Oleh karena itu, susra, comparison itu dengan segera kita bisa melihat bagaimana kemudian Kristus menyatakan dirinya dan bagaimana dia menyebut dia roti hidup dan bagaimana dia mengkompernya dengan peristiwa mana di padang gurun selama 40 tahun supaya orang Israel kembali berbalik belajar akan kebenaran bersekutu dengan Kristus itu. Orang Israel memang mengalami kesulitan sehingga Yesus memakai istilah nenek moyangmu. Sebetulnya yang dia sebut nenek moyangmu kan nenek moyang dia juga dong. Kan dia Yahudi. Paulus juga suka mengatakan nenek moyangmu. Tapi sebetulnya itu mengacu agak spesifik, bukan sekedar silsilah, tapi pemberontakan. Jadi nenek moyangnya orang jahat, walaupun sama-sama Israel semua ini. Sehingga kalimat itu lebih mengarah kepada kejahatan yang turun-temurun. Di mana orang benar tidak terlibat di situ. Nah itu sebab Yesus berkata kepada orang Israel, ketika mereka berkata, "Kami anak Abraham." "No, kau bukan anak Abraham, kau anak setan." Dan orang-orang Israel marah setengah mati. Itu di Yohanes pasal 8. Nah jadi kita kembali saudara, waktu mana ini diberi? Mana dari Kristus, dari sorga untuk menghidupkan mereka yang ada di padang gurun. Dengan mana yaitu Kristus itu sendiri yang sangat berbeda itu. Nah ini menjadi sangat menarik. Kristus darahku adalah makanan, minuman, dagingku adalah makanan. Ini memang sangat luar biasa Yohanes menaruhnya. Karena di pasal 1, Yohanes berkata, "Pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia." Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Bahasa Yunani pakai kata inkarnasi, masuk ke dalam insaks, ke dalam daging dan darah. Maka dia masuk ke dalam daging dan darah, yaitu Allah yang hidup, Kristus itu, maka jadilah dia manusia yang utuh, daging dan darah. Kemudian dia berkata, "Makanlah dagingku, minumlah darahku." Yang di mana dia masuk itu, di situ engkau akan hidup. Maka bukan daging yang fisikli tadi, bukan darah yang fisikli, tapi Kristus yang masuk ke dalam daging dan darah, inkarnasi. Maka dia yang inkarnasi menjadi daging dan darah, dialah yang menyelamatkan itu. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi dianya. Sehingga di dalam hal itu, makan adalah percaya penuh. Ketika tubuh itu terpecah di atas kayu salib, darah itu tertumpah. Dialah lebih dari segala-galanya. Dialah roti hidup itu. Sehingga saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sikapi di dalam iman percaya kita. Itu sebab orang Kristen seharusnya berpegang teguh dalam hidup. Hidup kita lakoni dengan baik. Jikalau kita mati, puji Tuhan, itu waktu bertemu dengan Dia. Ya, tidak ada kegentaran, seluruh hidup adalah kenikmatan dan kenyamanan yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengerti Kristus adalah roti hidup yang luar biasa itu, roti hidup yang menyelamatkan, roti hidup yang menghidupkan sehingga kita tidak mati selama-lamanya. Di sini ada roti hidup menghidupkan, tapi hidup yang sementara. Ada dua roti dalam hidup kita. Kalau saudara dipilih, suruh pilih. Pilih mana? Roti dari Tuhan Yesus apa roti yang dari pabrik roti ini? Pilih mana? Roti dari Tuhan Yesus. Kalau saudara kerja, saudara cari mana? Roti Tuhan Yesus apa roti dari pabrik roti ini? Roti dari pabrik roti. Itu yang kita kasih tiap hari ya. Kita berkeringat loh untuk roti itu. Beranikah kita berkeringat untuk Kristus itu? Bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan keras. Jangan malas. Jangan cengeng. Orang Kristen tidak pantas seperti itu. Tetapi kalau roti itu yang menjadi konsentrasi dan kau cari, betapa mengerikannya hidup kita. Karena makan roti itu, kita sehat. Oke, sehat. Tetapi tetap akan mati. Dengan roti Kristus, kita tidak akan mati. Kita akan hidup selama-lamanya. Bahkan di kematian kita. Itulah kehidupan yang sejati. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita memikirkan bagian-bagian seperti ini, kita diajak memikirkan satu kebenaran yang prinsipil, yang tidak tergoyahkan. Ini menjadi kebenaran yang sangat luar biasa. Saya selalu percaya, selalu bangun struktur berpikir begini. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara mau melakukan apa kehendak Tuhan, sudah pastilah orang seperti itu pasti orang yang rajin. Karena kalau malas, Alkitab marah ya. Hei pemalas, belajar pada semut. Kalau orang rajin, mana mungkin bodoh, pasti dia pintar. Walaupun beda-beda IQ, satu tinggi, satu rendah, itu relatif. Tapi dia pintar minimum pada IQ yang dia punya. Kita ini seringkali banyak orang bodoh. IQ-nya 100 tapi pakainya 70. Itu bodoh namanya. Bukan karena IQ 70 lalu bodoh. Bukan. Makainya dikit, itu yang bodoh. Karena seharusnya kita pakai maksimal sesuai dengan kapasitas yang Tuhan pakai pada kita. Nah kalau orang seperti ini, kenapa dia begitu? Karena dia hidup bertanggung jawab. Jadi dia rajin, dia pintar, dia tanggung jawab. Berapa yang Tuhan kasih itu dipakainya. Orang seperti ini kerja jujur, tahan banting, dan seterusnya. Orang seperti begini, kalau cinta Tuhan. Rajin, pintar, jujur, tanggung jawab, dan cari apa-apa, tahan banting. Mana ada orang seperti ini hidupnya gagal? Pasti berhasil. Kerja pasti bagus. Ya. Pertandingan hidup ini adalah pertandingan dengan diri kita. Sebetulnya kita yang terlalu cengeng dalam hidup ini. Sehingga kita menjadi pecundang dalam hidup ini. Ayo berkelahi. Kita kurang exercise, kita kurang latihan. Latihan terus, pasti engkau menang. Engkau latihan di tempatmu. Saya latihan di tempat saya pendeta dan saya akan berlatih terus. Saya akan terus mengasah diri, mengasah hidup. Bagaimana saya berkelahi dengan zaman yang saya hadapi, dengan pergumulan, persoalan yang saya punya. Saya akan berurusan dengan banyak orang. Orang-orang dengan 1001 pertanyaan. Maka saya harus berkelahi supaya saya bisa menjawabnya. Engkau berurusan dengan banyak orang dalam dunia pekerjaanmu. Mungkin yang tidak seiman. Kalau sampai engkau tidak bisa jelaskan imanmu. Betapa mengerikannya. Oh, di sini perkelahiannya terus terjadi. Ya. Jadi saudara yang kekasih. Ini menjadi bagian yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Ya. Kita jalani dalam hidup kita. Bagaimana kita melakoni dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Bagaimana hari-hari kita bergerak di dalam dinamika yang mesti kita kerjakan. Ini pergumulan serius yang mesti kita pikirkan dalam hidup kita. Di tengah-tengah percaturan kehidupan yang tidak sederhana. Bagaimana kita memainkan peran kita. Roti hidup itu sudah diberikan kepada kita. Barang siapa yang memakannya tidak akan mati. Dia akan hidup, hidup selama-lamanya. Nah oleh karena itu saudara, pergumulan-pergumulan seperti ini perlu terus kita jalani. Menguji, coba kesetiaan kita pada Tuhan. Kita terus mesti menguji, coba. Terus bergerak. Ada masalah, kita terobos, terus jalan. Terus begitu menjadi circle yang berputar terus. Membuat kita running well dan baju terus. Kedebu, kadang-kadang ketahan ada batu. Jeduk, batunya pecah, lewat lagi. Perhentian kita hanyalah penundaan sementara. Bukan kembali ke tujuan. Lalu maju lagi, lalu gelinding lagi. Bayangkanlah, karena roti hidup itu menghidupkanmu. maka mati pun bukan lagi menakutkan. Karena mati bukan mati tapi hidup. Apa takutmu untuk mati? Saya selalu teringat Polikarpus, uskup di Smyrna yang luar biasa itu. Murid dari Rasul Yohanes. Ada dua murid Rasul Yohanes yang sangat terkenal, Polikarpus dan Papias. Polikarpus jadi uskup di Smyrna, kekristenan dianiaya, ditekan, dibunuh. Pada waktu dia ditangkap, mau dibunuh, digantung di oleh algojo, tidak jadi. Kemudian dirubahlah hukumannya menjadi bakar. Bakar hidup-hidup. Pada waktu algojo datang mau membacok dia waktu pertama kali, dia bilang, sangkal Yesus maka engkau selamat. Enggak juga. Lalu mereka pikir mereka rubah dengan bakar kan dia pasti enggak tahan gitu ya. Kalau bacok gedebuk sekali gacok bisa mati. Kalau bakar kan bisa lama. Mungkin dia akan menyangkal imannya dalam kesakitan. Maka dia dibakar. Saya selalu ingat cerita itu. Entah bagaimana. Angin bertiup tidak langsung ke dia. Sehingga membuat dia makin lama mati. Dan lama menderita. Orang baik. Orang benar. Kenapa sih Tuhan enggak bikin api bertiup. Angin bertiup ya. Jadi bakar dia nyala sekaligus langsung mati. Kan cepet tuh. Ini kan jadi lambat. Saat lalu seakan-akan tidak menempel ke dia. Ya menjadi jauh tapi panasnya luar biasa. Pada waktu mau dibakar itu yang menarik sebelum dia dibakar sosok apa dia katakan. 86 tahun aku ikut Tuhan Yesus, udah tua. Tidak satu kali pun dia mengecewakan aku. Mengapa aku harus mengecewakan dia? Bakarlah. Ya. Dia dapinya kematian itu dengan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Polikarpus tahu, dia tidak mati. Dia hanya akan berpindah pada hidup yang kekal itu. Kekuatan persekutuan dengan Kristus yang presisi, yang ketat, sudah membuat dia mampu menanggung derita yang kita dengar saja sudah cukup mengerikan. Tetapi itulah yang dijalaninya. Dan dia memenangkannya, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, dalam pergumulan kehidupan kita, kita terus-terus melangkah dalam hari-hari kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Supaya pertandingan percaturan hidup kita tidak berhenti, tapi terus kita berkelahi. Melakukan, menjalankan semuanya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Zaman tidak makin mudah. Jangan cengeng. Pekerjaan tidak akan mandi mudah. Jangan cengeng. Kesulitan hidup akan semakin menjadi. Jangan cengeng. Pertandingan akan semakin ketat. Jangan cengeng. Justru disitulah kesempatan kita untuk naik di atas panggung dan berkelahi. Menunjukkan kualitas keimanan kita. Berkelahi dengan diri sendiri. Mengalahkan, menaklukkan seluruh keinginan kepada kehendak Dia. Sehingga gairah kita adalah roti sorga itu. Bukan roti dunia itu. Ingat, roti itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Firman hidup itu. Bertanggung jawablah atas hidupmu. Carilah roti. Itu tugasmu. Tapi berserahlah kepada Tuhanmu. Maka Dia akan menguatkanmu. Itu berkatnya dalam hidupmu. Maka waktu kau punya berkat itu, kau akan kuat dan kau akan terus berjalan dimampukan mencari dan mencari dan mencari hari-hari hidupmu menjalani di dalam pergumulan kita. Oleh karena itulah apa yang dilakukan Kristus sampai pada waktu dia mati di atas kayu salib. Bukankah itu luar biasa? Sudah selesai. Sudah genap. Dia tidak lari. Dia tidak berhenti. Saya suka ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya, makananku adalah melakukan pekerjaannya hingga selesai. Makanan utama Yesus itu. Dia makan roti enggak? Makan. Dia ikut minum anggur enggak? Minum. Tapi itu bukan pertama dan utama. Melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Itulah makanan utama Yesus. Jadikan itu main course kita dalam kita makan. Jangan jadi appetizer deh. Lalu main course-nya tetap aja roti dunia. Nah, itu kan jadi salah. Itu jadi dessert saja. Tidak bisa. Biarlah yang dunia itu cuma advertiser atau dessertnya kita, tetapi main course kita adalah firman itu. Nikmatilah kehidupan yang indah yang Tuhan berikan pada kita dan bagaimana kita berjalan. Sehingga pemahaman keimanan kita semakin teguh kepada karya salib. Di mana dia mati, tubuhnya terpecah. Di mana dia mati, darahnya tertumpah. Tidakkah itu cukup untuk mengingatkan kita betapa dia berkorban untuk kita? Oleh karena itu gereja Tuhan pada masa kini sedang diperhadapkan pada kesulitan yang luar biasa. Karena gereja terjebak pada nilai pesta pora hidup yang salah. Ingat, roti penting, tapi ada yang terpenting. Ya, hidup kita penting, tapi ada yang terpenting. Keluarga kita penting, tapi ada yang terpenting. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan Tuhan dengan alasan saya repot, istri saya, suami saya, keluarga saya, anak saya. Bacalah Alkitab. Kalau engkau mengasihi dirimu, istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu lebih dari aku, kau tidak layak bagiku. Kasihilah dia. Dan saya percaya orang yang mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, pasti dia mengasihi istri, suami, anak-anak, orang tuanya semua. Mereka akan melakukan itu. Mereka akan terikat pada kasih yang sejati, kasih yang benar, yang mengikat dengan teguh. Nah, ini menjadi pergumulan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita membangun seluruh pengharapan kita di dalam Kristus Tuhan kita dan berjalan dalam hari-hari kita. Itu menjadi amat sangat perlu. Itu menjadi amat sangat penting. Darah para nabi, darah para rasul sudah terlalu panjang, berujung pada darah Kristus. Sekarang giliran kita untuk menumpahkan darah kita. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa menumpahkan darah kita kalau kita tidak berani menumpahkan keringat kita? Bagaimana kita bisa menumpahkan darah kita kalau kita penakut menumpahkan rezeki kita? Bagaimana kita bisa menumpahkan darah kita kalau kita tidak bisa berbagi bagi sesama kita dalam hidup ini? Saya kira ada banyak ukuran-ukuran yang saudara mesti lakukan sehingga bisa mengukur betul saya sehat apa tidak sehat. Ya, sama kalau kita bilang kita makan-makan bisa tahu kolesterol ini apa, semua orang check up gitu ya. Toh kita juga tahu kan kalau mengukur diri kita, betulkah Kristus yang kumakan menjadi dagingnya makananku, darahnya minumanku, menyatu dalam hidupku? Nah, kita ukur kadar iman kita kan ya, hidup kita, hari-hari kita. Kita sendiri tahu siapa kita. Nah, di situ kita berdoa. Kita terus berdoa dengan jujur pada Tuhan. Memohon apa yang seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Supaya Tuhan kuatkan kita melakukan kalau memang belum. Sehingga kita bisa berpacu terus dalam waktu dan bergerak. Sehingga menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Inilah pergumulan dalam kehidupan saudaraku yang kekasih. Hari-hari ini kita memang dihebohkan. Ya, rasanya entah mengapa beruntun terus sekarang gereja mengalami benturan-benturan tidak sederhana. Ya, dari Amerika gereja mengalami kesulitan ketika seorang pendeta digugat oleh istrinya untuk pisah, lalu kemudian diperiksa, diaudit oleh negara urusan-urusan keuangannya. Lalu datang lagi dari Singapura. Selesai Singapura, Suntec City mau dibeli oleh pendeta, bingung juga kita ya. Kita lagi bingung cari cuma 500 meter sana Suntec City. Lalu kita ke Korea, 25 juta US hilang lenyap. Gereja mulai menggugat. Saudara, saya selalu berdoa dan saya minta kalian doakan saya. Bukan supaya umurku panjang, bukan supaya aku sehat. Kalaupun mau kau doakan itu silakan. Tapi yang pertama menu utamamu berdoa. Doakan saya supaya saya tetap setia dan tetap memegang prinsip. So far, saya berani mengatakan tidak. Ya, untuk hal yang salah berdoakan perbau uang seberapapun. Tetapi akankah saya tetap kuat? Itu akan jadi persoalan serius, bukan? Ya. Mungkin kalau saya berusaha 100 juta, 200 juta, 1 miliar bisa saya tolak. Tapi kalau sudah 20, 50 miliar, urusan mungkin jadi beda ya. Ini tidak mudah, bukan? Ini perkelahian hidup. Masa Bapak takut? Yes. Saya akan bergumul. Saya tidak ingin melakukan itu. Saya tahu, setan juga tidak sederhana. Karena itu apa yang saya harus lakukan? Saya akan berdoa. Apa yang saya minta dari kalian? Kalian doakan saya. Kalau kalian doakan umur panjang, lalu saya dikasih umur panjang. Kalian doakan saya sehat, lalu saya sehat. Tapi kemudian saya jadi butuh uang banyak, saya ambil uang gereja. Kalian juga yang dosa kan? Karena cuma doakan itu. Mestinya doakan sehat. Tapi iman itu yang menjadi penting, bukan? Kesetiaan itu jadi penting. Kesungguhan itu jadi penting. Nah, itu menjadi bagian kita serius di dalam kita bersukutu dan menyatu dengan Tuhan kita. Supaya makin kuat, makin presisi. Kuat! Biar ini jadi pergumulan kita, saudaraku yang kekasih, di tengah pergumulan hidup yang tidak sederhana ini. Biar ini jadi perkelahian kita. Pertempuran akan terus bergerak. Gonjang-ganjing di dalam gereja akan semakin banyak. Ya. Dan kita pun tidak akan semakin mudah. karena semua bisa masuk ke internet, gerbur, gerbur, semua orang bisa baca. Dan memang sangat menyedihkan ya, karena terakhir akhirnya jadi diskusi ini di kalangan orang yang justru nggak Kristen. Kok gereja gini ya? Kok ada pendeta gini? Kok ada pendeta gini? Aduh, saya pernah ketemu, saya akan close dengan satu kisah. Bagaimana satu orang, anak muda, punya perusahaan perkebunan cukup besar, ya, sukses. Kemana-mana bawa Alkitab, saya pikir Kristen. Waktu saya dikenalin, ternyata anti-Kristen. Saya pikir bawa Alkitab yang besar lagi, gitu, yang ada teks ini, teks itu. Betul-betul Alkitab studi itu ya. Terus habis itu dibawa PA, kita ngomong-ngomong. Selesai PA, nambah lagi hampir 2 jam kali diskusi. Sesudah diskusi, akhirnya apa yang dia tanya, dia kaget. Loh, Pak, jadi ini maksudnya gini? Iya. Loh, kenapa pendeta itu jelasin gini? Ya, sorry, kamu pergi ke pendeta yang salah. Maka kamu dapat info yang salah. Karena ada pendeta bilang, orang Kristen saja yang masuk surga, orang lain gak masuk surga. Marah dia kan. Oh, mau orang Buddha kalau baik, orang Kristen brengsek, orang Kristen biar brengsek masuk surga. Gila ya. Lalu kalau orang-orang Buddha yang baik, paling masuk surganya tingkat 1, kita tingkat 3. Kurang ajar ya. Ada tingkat dia bikinnya surga. Lalu saya ditanya, orang benar masuk surga, tidak benar tidak masuk surga. Ya, tidak jamin Kristen masuk surga. Terlalu banyak orang Kristen masuk neraka. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Cuman saya memang gak tahu kamu masuk pilihan apa tidak. Saya kalau kalimat sih strike time. Ya, itu soal pergumulan kehidupan kan. Akhirnya dia diam semua, dia gak tahu lagi mau jawab apa, akhirnya semua pertanyaannya saya jawab. Oh, kalau gitu itu salah. Yes, maka kami ikut belajar terus. Ya. Jadi dia bawa Alkitab ini sampai hafal ayatnya digaris-garisin. Tapi dengan pemahaman salah tadi, kita lurusin. Lalu terakhir dia bilang, oke, Pak, tapi sorry loh Pak Pendeta. Kenapa? Saya tahu persis, paling gak saya kenal 2 pendeta pakai Rolls Royce. Ya. Satu lagi pakai ini. Terus saya ketawa. Terus kenapa? Maaf ya Pak, biksu kami gak ada yang begitu. Di Singapura biksu pakai E300 Mercy bekas. S-Class sudah keluar, apa ada keluar ya? Lama gitu. Dikasih biksunya pakai geger. Kok biksu pakai mobil mewah? Padahal mobil bekas sebetulnya. Ya. Itu biksu kamu. Tapi saya guyon sama dia. Suruh biksumu telepon pendeta. Di sini pakai S-Class pun gak masalah. Supaya biksu itu belajar kan ya. Gini mana pakai S-Class tapi gak ada yang ribut. Terus yang kedua saya bilang sama dia, dan kau saya bilang, kan kau tahu cerita 2, sehingga dia kecewa sama Kristen. Mau gak kamu saya ceritain yang lebih parah lagi? Ada 40 ini. Maksud Bapak, 40 cerita pendeta yang lebih parah dari cerita itu. Masuk skandal penipuan, skandal ini, mau tahu? Dia kaget, karena dia pikir saya nutupin. Maaf ya saya bilang, gak ada yang bilang pendeta itu baik. Tapi Kristus itu yes. Gak ada yang bilang Kristen itu benar, tapi Alkitab itu yes. Belajarlah Alkitab ini, kenallah Kristus itu. Baru kamu mengerti kebenaran. Sama saya, hari ini kamu puas tanya saya bisa jawab. One day mungkin kamu bisa kecewa sama saya. Karena saya cuma manusia. Tapi dengan Kristus kau tidak akan pernah kecewa. Hanya dia diam. Ya. Saya bilang, saya harap kamu bisa kenal dengan Tuhan. Tetapi kemudian saya lihat dia masih jadi gentar. Karena masih setia sama Budanya. Malah jadi gak berani ketemu saya. Karena takut pindah mungkin. Tetapi tidak mengapa ya. Kita menceritakan roti hidup itu. Prinsip yang luar biasa itu. Tetapi kemudian saya berpikir ya. Ini kerikil-kerikilnya jadi dia datang hanya karena berbenturan di sana kan. Saya mulai bayangkan kalau di sana mulus, gerbuk-gerbuk-gerbuk, dia bisa ngerti kebenaran, alangkah indahnya. Tapi itu selalu mimpi kita ya. Kenyataan selalu pahit. Sehingga kita seringkali seperti orang datang pakaian kotor, mesti nyuci-nyuci. Bersih. Orang yang ngotorin sana kita yang nyuciin bersih. Orang yang ngotorin kita nyuciin bersih. Capek. Tapi itu hidup. Kita mesti belajar. Kita mesti setia. Tugas kita ini yang kita emban. Akan banyak datang orang yang kecewa pada gereja. Teguhkan mereka, tenangkan mereka. Ingat kalimat saya. Orang Kristen tidak benar. Alkitab benar. Gereja bisa salah? Bisa. Alkitab tidak. Pendeta bisa mengecewakan? Amat sangat. Tapi Yesus tidak. Kalau kau mau berkenalan-kenalan dengan Alkitab, kenalan dengan Yesus. Kalau kau kenal Yesus, memang kau akan disebut Kristen. Tapi orang Kristen belum tentu pengikut Yesus. Tapi orang yang menjadi murid Kristus pasti Kristen. Orang yang mengenal Kristus pasti ke gereja. Tapi orang yang ke gereja belum tentu cinta Yesus. Mari kita rekonstruksi seluruh pemikiran itu. Sehingga kita berkata, hanya Kristus. Dengan memakan tubuhnya, meminum darahnya, kita menyatu dengan dia. sehingga hidup kita sungguh-sungguh. Satu, dia di dalam kita, kita di dalam dia. Kita terikat dan terus mengikat diri kita dengan dia. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan menolong kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Berdoalah secara pribadi. Bergumulah dalam hidupmu, dalam hatimu. Apa yang menjadi kemarahanmu? Apa yang menjadi kebencianmu dalam hidup ini terhadap kekristenan? Berdoa katakan, Tuhan kuatkan aku, ajari aku. Apa bagimu yang menjadi beban? Yang seharusnya bisa kau lakukan tapi belum? Berdoa katakan, Tuhan tolong aku. Supaya aku sadar beban yang kau taruh. Tugas yang harus kulaksanakan di hidupku. Jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu. Bawa mereka datang pada Tuhan. Kalau terlalu banyak waktumu hanya untuk dirimu dan karyamu, mulai belajar memberi waktumu dalam melayani Tuhanmu. Kalau seluruh kegiatanmu hanya berorientasi pada diri, mulailah tempatkan diri sehingga seluruh kegiatanmu berorientasi pada Tuhan Yesus. Orang bisa melihat itu di pekerjaanmu, di hari-harimu, hanya mereka percaya kepada Kristus Tuhan itu. Bapa di dalam surga, kau tahu hati dan pikiran kami, kau tahu hidup kami, kau tahu hari-hari kami, karena itulah kami menyerahkan diri kepadamu. Tuntun pimpin kami di hidup kami supaya firmanmu terus menerangi kami, mengingatkan kami. Kami menyatu di dalam daging dan darahmu, di dalam kematianmu. Kami terpersekutukan dalam persekutuan yang erat dan yang ketat. Karena itu Tuhan tolonglah kami di hidup keimanan kami supaya semakin teguh di tengah gelombang zaman. Berbagai godaan, kengerian yang terjadi, kiranya kami tetap dikuatkan untuk bisa melewati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, kami bersyukur. Daging, darah yang menghidupkan itu. Terpujilah namamu. Amin. Kita bangkit berdiri, saudaraku yang kekasih. Dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan. Tuhan sendirilah yang mengundang kita untuk datang dalam perjamuan yang kudus, untuk merayakannya sebagaimana yang dikatakannya ketika dia mengadakan perjamuan malam itu bersama dengan para murid-muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah arti perjamuan kudus itu? Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai dia datang kembali? Perhatikan selalu bagian ini perlu untuk kita mengerti, supaya kita tidak menjalaninya dalam rutinitas. Pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan yang sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan Kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokohnya perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan Kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya yang kudus. Perjamuan Kudus tidak hanya melambangkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tetapi juga betapa eratnya persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang, Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur. Tetapi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Sebab Tuhan sendirilah yang menyelenggarakannya bagi kita, anak-anak-Nya yang telah dipersatukan. Tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman dan pengharapan kita. Selain itu, perjamuan kudus juga mengarahkan kita kepada masa depan yang kekal. Yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan dalam kekekalan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Tentang pengorbanannya, bukan kesulitan kita. Biarlah ini boleh meneguhkan iman kita. Semakin murni, semakin dekat, semakin kuat di dalam Dia. Kita berdoa, kita tunduk kepala susah. Bapa di dalam surga, kami akan menjalankan perjamuan kudus ini. Tuhan, tolonglah. Supaya sungguh yang menjadi pusat peringatan kami adalah Engkau Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, kiranya menyatu dengan kami dalam persekutuan yang utuh. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus. Amin. Sementara musik mengiringi, saya minta petugas untuk maju mempersiapkan perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih, lihatlah. Meja perjamuan Tuhan telah siap semua. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dan sidi atau pengakuan percaya. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba Allah. Saudaraku yang kekasih, roti dan anggur yang telah siap di meja ini, tetapi janganlah kita terpancang kepada roti dan anggur itu. Melainkan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah yang layak dan sepantasnya untuk kita sembah. Dialah roti dan air hidup yang sejati, sumber kehidupan yang abadi.